Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Baik. Saat ini kita masih melanjutkan membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu dari tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuki pembahasan tentang keutamaan ilmu, al-wajhu tsani was sab'un, segi yang ke-72. Ya, segi keutamaan ilmu yang ke-72. Di sini diberi judul As-sa'adatu kulluha fil ilmi, kebahagiaan itu semuanya kembali kepada ilmu. Ya, kebahagiaan itu semua kembali kepada ilmu. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, inna anwa' as-sa'adati allati tu'thiruha an-nufusu thalatha. Macam-macam kebahagiaan yang dituntut atau diinginkan oleh jiwa manusia itu ada tiga. Ya, kita akan lihat, dan ternyata ketiganya ini semua kemuliaannya kembali kepada ilmu. Jadi macam-macam kebahagiaan yang berlomba-lomba dicari oleh manusia itu secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sa'adatun kharijiyah, kebahagiaan yang ada di luar manusia. Ya, kebahagiaan yang ada di luar diri manusia. Jadi kebanggaan atau kemuliaan yang dicari manusia itu yang pertama, yang di luar hakikat dirinya. Sa'adatun kharijiyatun an dhatil insan, kebahagiaan atau kemuliaan yang ada di luar dari diri manusia. Bal hiya musta'aratun min ghairihi, tazulu bistirdadil ariyah. Bahkan ini kebahagiaan atau keindahan, kemuliaan yang dipinjam dari selainnya, yang kebahagiaan itu atau keindahan itu akan hilang dengan dikembalikannya pinjaman tersebut. Ya, ini ada kebahagiaan seperti ini, ada hal yang dianggap mulia oleh manusia tapi ternyata hakikatnya seperti ini, dan masih saja manusia berusaha mengejarnya. Ini menunjukkan kebodohan manusia. Apa itu kira-kira kebahagiaan yang seperti ini gambarannya? Wahiyya sa'adatul mali wal jah, kebahagiaan dengan harta dan kedudukan. Bayangkan, kebahagiaan dengan harta itu tidak menempel di tubuh manusia, tidak melekat pada diri mereka, tapi orang merasa bangga. Sebentar lagi hilang harta tersebut, jatuh dia dari kedudukannya, berakhir sudah kebahagiaannya atau kebanggaannya. Ini hakikat kebahagiaan yang disebut dengan sa'adatun kharijiyah, kebahagiaan di luar diri manusia. Jadi sa'adatul mali wal jahi, kebahagiaan dengan harta dan kedudukan, wa tawabi'ihima, dan hal-hal yang berhubungan dengan keduanya, harta dan kedudukan tadi. Fabainal mar'u biha sa'idan malhudan bil inayati marmukan bil abasari idh asbaha fil yaumil wahidi adhalla min watadin biqa'in yushayyu ra'suhu bil fihrawaji. Ya, ketika seseorang sedang merasa bahagia dengan hal ini, malhudun bil inayah, diperhatikan oleh orang-orang karena harta yang dimilikinya, dipandang dengan kagum karena perhiasan yang dimilikinya, maka tiba-tiba ketika perhiasan dan hartanya telah hilang, ya, tiba-tiba satu hari dia menjadi orang yang paling hina, orang yang paling rendah. Sampai perumpamaannya kata Imam Ibnu Qayyim, fas-sa'adatu wal farahu bihadhihi kafarahil aqra'i bi jummati ibni ammihi. Kebahagiaan seperti ini gambarannya seperti orang yang merasa bahagia, ya, seperti seorang yang botak, tidak punya rambut. Dia merasa bahagia dengan rambut indah yang dimiliki oleh anak pamannya, oleh sepupunya. Dia enggak punya rambut, tapi dia bangga dengan rambut yang dimiliki oleh sepupunya. Wal jamalu biha ka jamalil mar'i bi thiyabihi wa zinatihi. Dan keindahan dengan hal ini seperti keindahan yang dirasakan oleh seseorang dengan pakaian dan perhiasannya. Fa idza jawaza basaruka kiswatahu falaysa wara'a abadan qaryah. Padahal kalau kamu telah melewati pakaiannya, tidak ada sama sekali keindahan yang tersisa. Dibuat perumpamaan di sini, tidak ada satu negeri pun setelah negeri abadan, yakni kosong. Hanya indah dengan pakaian atau perhiasan yang menempel di tubuhnya. Ya, ini perumpamaan jenis kebahagiaan yang dianggap keindahan oleh sebagian manusia, padahal hakikatnya seperti itu. Hakikatnya seperti itu. Sama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat perumpamaan ini seperti seorang anak kecil yang dia merasa gembira dan bahagia ketika meminjam mainan temannya. Maka dia akan berkeliling ke rumahnya, keliling ke tetangganya membawa mainan tersebut. Begitu temannya kemudian pulang dan mengambil mainan tersebut, apa yang terjadi? Anak ini menangis dari jadinya. Karena kebahagiaannya hanya kebahagiaan pinjaman. Karena seperti itu. Ya. Tidak menempel juga pada dirinya. Oleh karena itu, ini adalah kebahagiaan atau kebanggaan manusia yang paling jauh dari hakikat dirinya. Ya, ini sekarang orang kalau bahagia mungkin dengan fisiknya, masih mending menempel di dirinya. Ya. Masih benar-benar menyentuh dirinya. Tapi ini kebahagiaan dengan harta, dilepas dari dirinya, hilang sudah kebahagiaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sampai dibawakan di sini sebuah kisah oleh Imam Ibnu Qayyim. Wa yuhka an ba'dil ulama. Diceritakan kisah dari salah seorang ulama. Annahu rakiba ma'at tujarin fi markab. Satu hari seorang ulama ini dia menumpang sebuah kapal. Di kapal itu bersama para tujar, para pedagang kaya, para saudagar yang ingin membawa barang-barang dagangan ke negeri seberang, begitu. Ternyata fan kasarat bihi musafinatu, di tengah laut kapalnya pecah, rusak. Ya. Fa asbahu, ya, tentu tenggelam kapalnya. Ya, kapalnya tenggelam, berarti semua barang-barang hancur. Fa asbahu ba'da izzil gina fi dhullil faqr. Maka jadilah para saudagar kaya ini yang tadinya ketika mereka tiba di negeri seberang selalu disambut, selalu ditunggu oleh orang, dielulukan, disambut dengan penyambutan istimewa. Kenapa disambut selama ini? Karena bawa barang dagangan, bawa harta. Sekarang hartanya sudah tenggelam di laut, yang ada cuma orangnya, tidak ada kemuliaan yang tersisa pada diri mereka. Mereka setelah ya kemuliaan dengan harta menjadi sangat rendah karena kehilangan harta, ya telah menjadi orang yang fakir. Wa wasalal alimu ilal balad fa ukrima wa kusida bi anwa'it tuhafi wal karamat. Sementara orang yang berilmu ini ketika sampai ke negeri sampai ke tempat yang dituju, ya dia tetap dimuliakan, ya, dan ditujukan, ya, diberikan padanya berbagai macam hadiah, berbagai macam penyambutan. Kenapa? Karena dia kebahagiaannya tidak hilang meskipun tenggelam kapal. Kebahagiaannya ada pada dirinya, ya, ini kebahagiaan atau kemuliaan ilmu. Falamma aradu ruju'a ila biladihim qalu, ketika para saudagar ini kemudian kembali, ingin kembali ke negeri mereka masing-masing, qalu, mereka berkata kepada orang yang berilmu tadi, hallaka ila qaumika kitabun aw hajah, apakah kamu punya titipan surat atau hajat yang ingin kamu sampaikan kepada keluargamu? Faqala, maka orang berilmu ini berkata, na'am, taquluna lahum, tolong sampaikan kepada mereka. Tentu tujuannya adalah menasihati para saudagar ini. Idza takhattum malan fattakhidhu malan la yaghraqu idzan kasaratis safinah. Fattakhidul ilma tijaratan. Sampaikan kepada keluargaku, ya, pesan, lain waktu kalau kalian mengambil harta, ingin harta yang tidak akan tenggelam meskipun kapal tenggelam, meskipun kapal rusak, maka jadikanlah ilmu sebagai barang perniagaanmu. Ya, fattakhidul ilma tijaratan, jadikanlah ilmu sebagai barang perniagaanmu. Ya, ini jadikanlah ilmu sebagai kemuliaanmu supaya nanti ketika harta bendamu hilang, kamu tetap mulia karena ilmu tidak akan hilang dari hatinya orang-orang, tentu dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perumpamaan dari kebahagiaan yang pertama atau kemuliaan yang pertama, ya, as-sa'adatun kharijiyah, kebahagiaan atau kemuliaan yang ada di luar diri manusia. Wajtama'a rajulun dhu haibatin hasanatin walibasin jamilin warawain birajulin alimin. Fajassa al-makhadata alam yara shay'an faqalu kayfa ra'aytahu faqala ra'aytu daran hasanatan muzakhrafatan walakin laysa biha sakin. Sama dengan kisah satu hari, ya, berkumpullah dua orang, bertemulah dua orang, yaitu pertama seorang yang punya penampilan yang indah, punya pakaian yang keren, dan punya punya keindahan dari segi fisiknya, dari segi penampilannya. Orang ini bertemu dengan seorang yang berilmu, kemudian orang yang berilmu ini mengetesnya, menanyakan tentang berapa hal kepadanya, maka dia tidak mendapati sesuatu apapun. Ya, ini ternyata cuma penampilannya saja. Faqalu, maka orang-orang bertanya kepadanya, kepada orang yang berilmu ini, kaifa ra'aitahu, bagaimana kau melihat orang ini? Faqala, maka orang yang berilmu ini berkata, ra'aitu daron hasanatan muzakhrafatan walakin laisa biha sakin. Aku melihat, ya, seperti ada rumah yang indah penuh dengan perhiasan, tapi tidak ada penghuninya sama sekali. Yakni ini adalah kebahagiaan yang benar-benar palsu, ya, hanya penampilan, begitu dimasuki di dalamnya sama sekali tidak ada isinya atau tidak ada penghuninya sama sekali. Nah, inilah perumpamaan kebahagiaan yang pertama, dan ini termasuk yang dikejar oleh manusia padahal hakikatnya tidak ada. Baik. As-sa'adatu tsaniyah, kebahagiaan yang kedua. Ini kebahagiaan masih lebih dekat pada diri manusia dibandingkan yang pertama. Sa'adatun fi jismihi wa badanihi, kebahagiaan atau keindahan pada tubuh dan fisik manusia. Kebahagiaan pada tubuh dan fisik manusia. Kesihatihi, contoh seperti katanya. Waktidali mizajihi, ya, kesehatannya, kekuatan tubuhnya. Watanasubi a'dha'ihi wa husni tarkibihi, ya, keindahan posturnya. Wasofa'i launihi, warna kulitnya. Wa quwwati a'dha'ihi, kekuatan anggota badannya. Orang sekarang bangga dengan hal-hal yang seperti ini. Dan tentu kebanggaan ini masih mending dibandingkan yang pertama. Meskipun juga belum menyentuh hakikat diri manusia. Orang yang merasa bangga atau merasa bahagia dengan penampilan fisiknya yang indah, kesehatannya yang prima, kekuatan tubuhnya, ya ini termasuk keindahan kulitnya. Fahadhihi alsaqu bihi minal ula. Kebahagiaan ini lebih menempel pada diri manusia dibandingkan dengan kebahagiaan yang pertama. Ya. Bagaimanapun ini benar-benar ada pada diri manusia, tapi cuma pada kulit dirinya. Walakin hiya fil haqiqati kharijatun an dhatihi wa haqiqatihi. Akan tetapi pada hakikatnya kebahagiaan ini masih di luar dari zat dan hakikat diri manusia. Fa innal insana insanun bi ruhihi wa kul wa qalbihi la bi jasadihi wa badanihi. Karena manusia itu dikatakan sebagai manusia dengan ruh dan hatinya, bukan dengan tubuh dan fisiknya. Seseorang itu dinilai sebagai orang mati, mayat, kalau sudah hilang ruhnya. Meskipun masih ada jasadnya. Ya, ini tidak ada seorang pun yang mau betah berlama-lama dengan seseorang yang sudah kehilangan nyawa, meskipun indah fisiknya, sangat indah. Pasti akan segera dimandikan, kemudian dikafani, kemudian dikuburkan. Ini menunjukkan manusia itu, ya, dikatakan manusia dengan ruh dan hatinya, bukan sekedar dengan fisiknya atau tubuhnya. Kama kila, sebagaimana pernyataan seorang penyair Arab yang berkata, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatih, kam tashqa bi khidmatihi, fa anta birruhi wal bil la bil jismi insanu. Wahai orang yang sibuk mengurusi fisiknya, berapa banyak kesusahan dengan melayani fisikmu, padahal engkau disebut dengan manusia dengan ruh, bukan dengan fisikmu. Ini pernyataan dari penyair Arab yang menggambarkan kepada kita tentang hakikat diri manusia. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, فَنِسْبَةُ هَذِهِ إِلَى رُوحِهِ وَقَلْبِهِ كَنِسْبَةِ ثِيَابِهِ وَلِبَاسِهِ إِلَى بَدَنِهِ. Maka perbandingannya, kebahagiaan ini pada ruh dan hati manusia adalah seperti perbandingan pakaiannya, pakaian yang dipakai pada badan manusia. Ya, jadi jasad manusia ini hanyalah menutupi ruh yang merupakan hakikat diri manusia. Fa'inal badana aydan ariyatun lirruh wa alatun laha wa markabun min marakibiha fa sa'adatuha bisihhatihi wa jamalihi wa husnuhu sa'adatun kharijatun an dhatiha wa haqiqatiha. Ya, karena sesungguhnya badan manusia itu juga pada hakikatnya adalah pinjaman bagi ruh, bagi jiwa manusia, merupakan salah satu alatnya, bahkan markab, tunggangan dari tunggangan-tunggangannya. Oleh karena itu, kebahagiaan dengan kesehatan fisik, keindahan fisik, ini seperti masih merupakan kebahagiaan di luar dari zat dan hakikat diri manusia. Ini bukanlah merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafik, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara fisik mereka itu bisa jadi mengagumkan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Munafikun. Di surat Al-Munafikin. Ya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadatun yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Kalau kamu melihat mereka orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, kamu akan kagum dengan melihat fisik mereka. Kalau mereka berkata, kamu akan dengarkan ucapannya karena kata-katanya indah, manis. Ini tidak menunjukkan kebaikan dalam diri mereka. Hanya sekedar fisiknya indah, kata-katanya manis, ini bukan menunjukkan kebaikan. Oleh karena itu Allah melanjutkan setelahnya. Ka'annahum khusyubum musannada. Seolah-olah mereka itu hanya ya, seonggok kayu atau sebatang kayu yang disandarkan. Ya, ini dia sebenarnya lemah, hanya bersandar kepada sesuatu, tidak punya kebaikan atau kekuatan pada dirinya. Ini keadaannya orang-orang munafik. Oleh karena itu, manusia ya, sampai pun tubuhnya atau fisiknya ini hanya merupakan pembungkus dari jiwanya atau hatinya, yang inilah merupakan hakikat hidup manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, orang yang ketika hatinya tidak diisi dengan kebaikan, itu ibaratnya pada hakikatnya dia adalah orang mati yang berjalan. Ya. Hatinya telah dikuburkan pada tubuhnya sebelum nanti tubuhnya masuk ke dalam kubur di dalam tanah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengungkapkan hal ini dalam ucapan seorang penyair juga yang didukilnya. Ya. Wafil jahli qoblal mauti mautun li ahlih. Wafil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qoburi kuburu. Kebodohan, ketidakfahaman terhadap ilmu menjadikan pemiliknya atau orang yang menjadikan orang tersebut sebelum mati telah mati di hadapan Allah. Wa ajsaduhum, dan tubuh-tubuh mereka telah menjadi kuburan bagi hatinya sebelum nanti tubuh ini masuk ke dalam kuburan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, inilah hakikatnya orang yang merasa bahagia dengan fisiknya, dengan keindahan fisiknya, semata-mata kalau tidak diisi dengan keindahan pada batinnya, pada jiwa dan hatinya. Baik, sekarang as-sa'adatu tsalitsah, kebahagiaan yang ketiga. Wa hiya sa'adatul haqiqiyah, inilah kebahagiaan yang hakiki. Wa hiya sa'adatun nafsaniyatun ruhiyatun qalbiyah, yaitu kebahagiaan jiwa, hati dan ruh manusia. Wa hiya sa'adatul ilmi nafi'i wa thamratuhu, yaitu kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat dan buahnya. yaitu amalan soleh. Kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat dan buahnya. Fa innaha hiyal baqiyatu ala taqallubil ahwali wal musahibatu lil 'abdi fi jami'i asfarihi fi wa fi duwarihi tsalatsah. Inilah kebahagiaan yang akan terus menyertai seorang hamba dalam semua keadaan. Akan terus menyertai seorang hamba dalam semua keadaannya. Ketika dia bahagia, dia tetap bahagia dengan ilmunya. Ketika dia susah atau kekurangan dalam urusan hartanya, bahkan ketika mendapatkan musibah saja, ya, tetap dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dengan ilmunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang beriman yang selalu bahagia hidupnya dalam semua keadaan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan hal itu kecuali orang yang beriman saja. Ini kebahagiaan yang selalu menyertai diri manusia. Orang yang ingin bahagia dalam semua keadaannya, maka milikilah kebahagiaan yang hakiki ini, yaitu kebahagiaan dari dalam jiwa. Inilah kebahagiaan yang selalu menyertai hamba dalam semua perjalanannya. Di tiga tempat yang akan dilaluinya. Yaitu negeri dunia, ya, di alam dunia, alam barzakh, dan di alam akhirat nanti. Di alam dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Wabiha yatarakka fi ma'arijil fadli wa darajatil kamal. Dengan inilah seorang hamba akan meniti tangga-tangga kemuliaan dan menapaki tingkatan-tingkatan kesempurnaan. Ammal ula, adapun kebahagiaan yang pertama, fa innaha tashabuhu fil buq'ati allati fiha maluhu wa jahu. Hanya menyertai manusia di mana? Di dunia saja. Ya. Dia hanya akan menyertai manusia di tempat yang di situ ada harta dan kedudukannya. Coba bayangkan saja, bahkan bukan di seluruh dunia. Ya. Harta kedudukan menyertai kita di tempat yang orang kenal kita saja punya harta dan punya kedudukan. Coba antum pergi, orang yang kelihatan kaya punya, pergi daerah tidak kenal sama sekali di sana, karena hilang semua kebanggaan yang dimilikinya. Jadi dia hanya dikenal di tempat itu saja, benar-benar sangat terbatas, ya, sudah terbatas tempatnya, terbatas waktunya, karena sebentar lagi kekayaannya hilang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Wa tsaniyatu, yang kedua, fa'urdatun lizzawali wattabadduli binaksil khalqi warraddi ila dha'fi. Adapun yang kedua, fa'urdatun lizzawal, maka akan segera hilang dan berganti kekuatan fisik, kesehatan badan, keindahan postur tubuh. Bertahan sampai kapan? Hanya berapa tahun? Watabadul, dia akan berganti, berubah. Ya, kita ketahui manusia akan berkurang dalam hal kekuatan fisiknya. Akan menjadi lemah, akan menjadi pikun. Kulit yang indah akan menjadi keriput dan seterusnya. Fala sa'adata fil haqiqati illa fi hadhihi tsalitsah. Maka memang tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali kebahagiaan yang ketiga. Ya, allati kullama qala 'alaiha al-amadu izdadat quwwatan wa 'uluwan. Kebahagiaan yang ketiga, semakin berlalu masa, semakin panjang waktu, maka semakin bertambah kekuatan dan ketinggiannya. Orang semakin berilmu, maka semakin mulia kedudukannya sampai pun ketika dia sudah tua. Bahkan ketika dia telah meninggal dunia. Para ulama saat ini, yang sudah meninggal dunia sekian lama, waktu kita menukil ucapannya, kita akan doakan mereka selalu. Jadi mereka itu hidup di hati kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Kita selalu doakan semoga Allah merahmatinya, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya, semoga Allah menempatkan mereka di dalam surganya. Ini menunjukkan mereka ya semakin panjang masanya maka semakin bertambah kebahagiaan yang ketiga ini, semakin bertambah kekuatan dan ketinggiannya. Wa idza udimal malu wal jahu fahiya malul abdi wa jahuhu. Kalaupun harta dan kedudukan telah hilang, maka kebahagiaan ilmu inilah yang menjadi harta dan kedudukan seorang hamba. Wa tadhharu quwwatuhu wa quwwatuha wa atharuha, dan akan semakin nampak kekuatan dan semakin nampak kekuatan dan jejak kebahagiaan yang ketiga ini ba'da mufaraqati ruhil badan, setelah ruh terpisah dari badan manusia. Karena manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ruhnya, ya, untuk pertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika itulah manusia merasakan semakin kuat pengaruh dari kebahagiaan ketiga yang diusahakannya dalam hidupnya di dunia. Idzan qata'atis sa'adatanil ulayat al-ulatani, ketika dua kebahagiaan yang pertama telah terputus dan telah tidak berpengaruh lagi di akhirat nanti. Yang berpengaruh cuma yang ketiga saja. Ya, karena kita ketahui ketika manusia meninggal dunia, semua hartanya, keluarganya, apapun yang ada di dunia akan ditinggalkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yatba'ul janazata talatha, akan mengikuti jenazah tiga. Yaitu siapa? Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya. Ya. Kemudian yang dua ini ditinggalkan. Yang satu yang mengikuti dia masuk ke dalam kuburnya, amalnya. Ini yang akan benar-benar berdampak kebahagiaan akan dirasakan di akhirat nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan kebaikan. Nah, wa hadhihi sa'adatu la ya'rifu qadraha wa yab'athu ala talabiha illa al-ilmu biha. Kebahagiaan ini tidaklah mengenal ketinggian nilainya. Kebahagiaan ini tidaklah mengenal ketinggian nilainya dan memotivasi untuk mengejarnya kecuali ilmu tentangnya. Setelah kita faham, setelah kita pelajari, inilah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya, baru kita bersemangat mengejarnya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu memahami kebahagiaan-kebahagiaan ini. Fa'adatis sa'adatu kulluha ilal ilmi wa ma yaqtadih. Maka berarti semua kebahagiaan itu kembali kepada ilmu dan konsekuensinya. Wallahu yuwaffiqu man yasha'. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Allah memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang diberikannya, dan tidak ada yang bisa memberikan kepada sesuatu yang dicegahnya. Ya tentu, kalau kita bertanya kenapa kebahagiaan ini atau kemuliaan ini banyak orang yang tidak mengetahuinya, karena kebanyakan manusia hidup dengan kejahilan. Karena ilmu hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Makanya inilah yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang benar-benar tidak diketahui kecuali orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan taufik untuk mengenal Islam, mengenal petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang kemudian itu yang memotivasi mereka untuk mengejar kebahagiaan tersebut. Baik, jadi inilah tiga kebahagiaan yang kesimpulannya semua kembali kepada ilmu. Oleh karena itu ini merupakan motivasi besar bagi seorang penuntut ilmu, seseorang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan di hadapan mereka kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yang benar-benar akan mendatangkan kebaikan dalam hidup manusia, bahkan dalam semua perjalanannya. Ya, ketika mereka berada di alam dunia, berada di alam kubur, di alam barzakh nanti, dan ketika berada di darul qarar, di negeri tempat menetap di akhirat nanti, yang benar-benar akan bermanfaat kebahagiaan yang hakiki ini, yaitu kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat, dan buah daripada ilmu tersebut yaitu insyaallah sih ada beberapa keterangan berhubungan dengan kebahagiaan ini, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita beri waktu untuk antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Ya, saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya ikhwatal Islam, a'azaniallahu wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, kami angkat dari telepon. Silakan. Ya, silakan. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dan sebelumnya mohon maaf Bapak dimatikan terlebih dahulu suara televisinya biar Bapak cukup menyimak lewat telepon saja. Halo. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Tiar di Gorontalo, Pak Guyaman. Oh iya, Pak Tiar di Gorontalo. Silakan, Pak. Topiknya tentang apa, Pak? Topiknya tentang al-ilmu fadlu wa syarafu, Pak. Tadi apa menyimak, Pak, kajian ini, Pak? Baik. Ya, siapa? Silakan, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Ya, topiknya tentang apa dulu, Pak? Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Baik. Kepada Anda semuanya para pemirsa Radio TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk sesi interaktif ini kami buka kembali. Dan untuk Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan. Halo. Ya. Ini apakah bagaimana tentang doa-doa sholat sesudah sholat itu, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita simak bahwasannya pertanyaannya adalah tentang apakah doa-doa yang disunahkan mungkin ketika dipanjatkan setelah sholat. Ya, silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau ya, yang bertanya tentang doa-doa atau zikir-zikir yang disunahkan setelah selesai sholat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau yang bertanya dan juga kepada kita semua. Ya tentu Pak, kalau bertanya tentang doa-doa dan zikir setelah selesai sholat, banyak alhamdulillah disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih. Ada beberapa buku yang bagus untuk kita baca karena di situ memuat sejumlah besar dari doa-doa maupun wirid ataupun zikir-zikir yang disyariatkan kita baca setelah selesai sholat. Ada buku kumpulan doa dan wirid yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Jawas Hafizahullah Ta'ala. Kemudian juga sebelumnya yang ditulis oleh para ulama kita ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada juga ada di terjemahan kitab Hisnul Muslim. Ada beberapa buku yang memuat masalah ini, bisa dirujuk karena doa-doanya banyak. Yang jelas kita hanya mencukupkan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada hadisnya tidak perlu kita amalkan. Ya, kalau ada yang ada dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis yang sahih, contohnya misalnya yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita setelah selesai salam kita mengucapkan istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ma antas salam minkas salam tabarak ta ya dzal jalal wal ikram. Ada sebagian orang yang menambahnya sampai panjang, ini yang tidak ada dalilnya. Kemudian beberapa yang disyariatkan untuk kita baca seperti setelah selesai sholat juga ada membaca ayat kursi, kemudian 3 kul, kemudian setelah itu membaca zikir misalnya 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar 33 kali, kemudian dilengkapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika seterusnya sampai selesai, menjadi genap 100 kali. Itu yang dicontohkan di dalam hadith-hadith Rasulullah SAW. Sekali lagi, kita mengamalkan yang ada dalilnya ini cukup banyak alhamdulillah, sehingga kita tidak membutuhkan zikir-zikir dan wirid-wirid yang tidak ada contoh atau tidak ada dalilnya dari hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kembali kami buka pertanyaan berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Asep dari Buton. Dengan Asep. Ya, Askar dari Buton. Askar dari Buton. Silakan Pak Askar. Ya. Ini terkait juga salat, salat bacaan-bacaan dalam salat. Bagaimana hukumnya ya? Apabila itu zikir-zikir yang dalam gerakan salat itu diganti dengan bahasa daerah Ustaz. Seperti istita atau doa ruku atau doa sujud, itu diganti dengan bahasa daerah. Bagaimana hukumnya seperti begitu? Ya, baik. Terima kasih Pak Askar. Cukup Pak Askar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab Ustaz. Silakan Ustaz. Daerah itu apa? Zikir atau apa? Baik, saya boleh bertanya tentang bagaimanakah hukumnya mengganti bacaan-bacaan zikir seperti iftitah ataupun bacaan dalam ruku dan sujud di dalam sholat dengan menggunakan bahasa daerah Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Kalau diganti dengan bahasa daerah batal. Batal sholatnya. Diganti dengan bahasa apapun tidak diperbolehkan. Ya. Jangankan diganti dengan bahasa daerah, dengan bahasa Arab yang berbeda saja maknanya tidak diperbolehkan. Contohnya misalnya orang melaksanakan sholat yang harusnya bertakbiratul ihram, ya, mengucapkan Allahu Akbar diganti dengan Allahu Ajal. Artinya sama dan betul. Allah Subhanahu wa taala ajal artinya maha agung, maha besar, ya. Ini secara makna benar, tapi tidak sah salatnya. Karena yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Apalagi zikir-zikir yang lain kemudian diganti, ini semua menjadikan salat batal, ya, tidak sah. Ya. Tidak diperkenakan untuk membaca hal tersebut, ya. Adapun bagi orang yang tidak mampu, yaitu pembahasannya beda lagi, tentu diajarkan kepadanya zikir sebisa mungkin yang dia bisa baca, bukan dengan cara diganti dengan bahasa daerah masing-masing. Ini semua adalah ajaran yang sangat keliru, yang sangat sesat, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harusnya kita baca di dalam sholat kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kembali kami angkat nomor telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dan mohon maaf sebelumnya Ibu, tolong dikecilkan terlebih suara televisinya ataupun radionya. Silakan Ibu. Iya. Dengan Rosma di Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Baik. Silakan Ibu Rosma. Iya, makasih. Saya mau tanya tentang zikir sesudah melaksanakan sholat rawatib. Apakah sholat rawatib ada juga zikirnya? Apakah zikirnya sama dengan sholat fardu? Maksudnya sholat sunnah rawatib Bu ya? Iya, tentang zikir sholat rawatib. Dan yang kedua mengenai azan dan iqamah di saat melaksanakan sholat sunat. Nah, apakah bagi apa kita yang perempuan yang sholatnya di rumah dalam melaksanakan sholat sunat ada juga azan dan iqamahnya? Demikian pertanyaan saya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Pas sekali dari ibu yang ada di Kendari tadi yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, juga kepada bapak yang tadi bertanya sebelumnya ya di Buton. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, untuk pertanyaan yang dari ibu tadi yang di Kendari, yang pertama zikir setelah salat sunnah rawatib. Jawabannya tidak ada zikir khusus setelah salat sunnah rawatib, zikir yang khusus ya. Jadi zikir-zikir yang ada yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk selesai salat fardu, salat lima waktu ya, bukan untuk salat-salat sunnah termasuk salat sunnah rawatib ya. Tidak ada zikir yang khusus. Cuman kalau kita misalnya ingin selesai salat sunnah rawatib, misalnya kita ingin berdoa atau kita ingin duduk untuk berzikir dengan zikir mutlak, tidak mengapa, tapi tidak ada zikir yang khusus. Ya, zikir-zikir yang dimaksud yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih adalah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat fardu atau salat wajib lima waktu. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, lupa saya tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Nah, Ustaz, pertanyaan yang kedua, beliau bertanya dari Ibu Rahma, apakah setelah azan ada sholat bagi wanita di rumah, Ustaz? Sebagaimana yang dilakukan? Ya, barakallahu fikum, ya. Mengenai masalah azan bagi perempuan, pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah itu disyariatkan karena berdasarkan sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Athar ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ditanya tentang perempuan, hal alainun wa iqamah, apakah bagi perempuan juga mengumandangkan adzan dan iqamah, maka beliau mengatakan, amna'uhunna an dzikrillah, apakah aku melarang mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka diterangkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, ini menunjukkan ketika perempuan melaksanakan sholat di rumah, hukum as berlaku seperti apa yang berlaku bagi laki-laki ketika mengumandangkan azan di masjid dan juga iqamah. Jadi perempuan disyariatkan tetap mereka mengumandangkan azan, kemudian iqamah ketika akan mulai sholat. Ya, jadi azan dulu, kemudian kalau dia ingin sholat sunnah rawatib, maka dia sholat sunnah rawatib dulu. Melaksanakan sholat wajibnya, maka dia mengumandangkan iqamah. Maka ini disyariatkan dan tentu mendapatkan pahala dan keutamaan berdasarkan apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, seperti yang saya nukilkan tadi. Nah, Ustaz Wafiq, jazakallah khairan Ustaz, barakallah Wafiq atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di 02-0819-896543. Satu pertanyaan Ustaz, Ustaz mohon dijelaskan, apakah bagi seorang, apakah jika imamnya seorang laki-laki dan makmumnya beberapa wanita, untuk iqamah apakah juga dilakukan oleh wanita ataukah dengan laki-laki Ustaz? Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Yang melakukannya tentu yang laki-laki. Yang melakukannya tentu yang laki-laki, karena iqamah itu hanya memberitahukan jamaah yang ada dalam masjid atau dalam ruangan tersebut bahwa sholat sudah didirikan. Makanya sebagian dari para ulama itu menjelaskan kalau iqamah itu tidak perlu diungkapkan dengan suara mic luar. Kalau azan memang perlu mic luar karena mengumumkan masuknya waktu sholat. Ketika iqamah itu hanya untuk orang yang misalnya dalam masjid, ya dalam masjid saja yang pengen diberitahu bahwa saat ini kita akan melaksanakan sholat. Oleh karena itu ketika jamaahnya laki-laki yang jadi imam kemudian banyak perempuan, ya cukup laki-laki tersebut yang mengumandangkan azan, dia juga yang mengumandangkan iqamah ya, ketika akan dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, ya Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik. Dan pertanyaan berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Ustaz, orang bijak berkata bahwasannya kehidupan di dunia bagikan roda yang berputar dan bagikan air yang di lautan kadang pasang dan kadang surut. Lazimnya orang berpandangan bahwasannya kebahagiaan itu dilihat dari materi saja Ustaz. Pertanyaan anda, bagaimanakah hakikat bahagia menurut Ustaz Islam dan harapan dan hal-hal apa saja yang dalam bermalah yang diharapkan bisa mengantarkan seorang muslim bukan hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhir, Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Ya, hakikatnya orang tidak akan bisa bahagia di dunia kecuali dengan kebahagiaan akhirat. Karena yang menciptakan dunia akhirat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki dan menguasainya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebahagiaan itu hanya dicapai dengan taat kepada Allah di dunia atau di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia di dunia. Akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi kebahagiaan itu sama di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh, digembar-gemburkan oleh sebagian orang kebahagiaan dengan harta, ini kedustaan yang paling besar. Orang yang berharta sendiri tidak merasakan demikian. Buktinya hidup mereka stres, hidup mereka penuh dengan kekalutan, banyak yang bunuh diri, banyak yang melakukan hal-hal yang aneh, dan terbukti mereka-mereka yang punya harta, ya, menunjukkan ketidakbahagiaan mereka. Mereka sudah punya harta, banyak masih mencari lagi kekuasaan, masih berambisi kesini dan kesini. Ini menunjukkan mereka pada hakikatnya tidak bahagia, maka mereka terus mencarinya. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, inilah yang benar-benar meraih kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran ya, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersengsara dalam hidupnya. Ya, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka. wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tapi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dialah yang akan merasakan kehidupan yang sempit di dunia dan akan dikumpulkan dalam dalam keadaan buta pada hari kiamat nanti. Jadi dia menderita dunia dan akhirat, na'udzubillah min dzalik. Tadi yang kita bahas itu adalah hakikat kebahagiaan yang hakiki. Ya, hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dengan benar, kemudian pahami kandungan isinya, kemudian hidupkan hati kita, hidupkan iman kita dengan kandungan Al-Quran yang indah, kemudian dengan sunnah, hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Itulah kajian-kajian yang bermanfaat yang selalu kita dapatkan dari media yang kita cintai ini, Rojak TV dan Radio Rojak. Dengan sebab ini, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan selalu berdoa kepada Allah, kita insya Allah akan meraih kebahagiaan yang hakiki tersebut untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya masih melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita atau pemirsa kita di Bekasi. Ustaz, bagaimanakah nasihat dari Ustaz bahwasannya saya sudah memberitahu kepada keluarga tentang haramnya riba dan musik, dan bahkan sudah saya beri contoh dan juga membagikan kajian-kajian mengenai hal tersebut. Namun masih saja belum mempan kepada mereka untuk memahami tentang masalah haramnya riba dan musik, Ustaz. Mohon saya berikan nasihat, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Jadi kita diwajibkan untuk menasihati dan mendakwah orang yang terdekat dengan kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita harus selalu ingat hidayah itu di tangan Allah. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mendakwai orang-orang yang dicintainya, tidak semua menerima. Contoh seperti pamannya Abu Thalib yang kemudian meninggal dalam keadaan kufur. Ketika itulah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Yang jelas tidak sia-sia waktu kita berusaha menasihati mereka, memberikan ceramah-ceramah, rekaman-rekaman, memberikan contoh-contoh, tidak sia-sia karena kita dapat pahala, dan ini termasuk pahala yang paling besar. Karena kita berusaha memberikan kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang keluarga kita, ya, bakti yang terbesar. Ya, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan duniawi, tapi dengan sesuatu yang manfaatnya kekal abadi sampai di akhirat nanti. Kalaupun mereka tidak terima, ya, insya Allah kita yakin ada sebagian di antara mereka yang akan menerimanya meskipun tidak semua. Kalaupun mereka tidak terima, maka kita akan tetap dapat pahalanya dan kita telah melaksanakan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita untuk mendakwai anggota keluarga kita. Itu yang kita harapkan selalu, makanya menjadi motivasi untuk kita selalu semangat, karena semua itu tidak bernilai sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafiq barakallah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Tiki Roja. Iya, dengan siapa Bapak? Pak Herman di Sulawesi Selatan. Iya, silakan Pak Herman. Saya mau tanyakan masalah sholat Jumat itu duduknya istirahat apa tawarut? Kedua, masalah sholat witir yang satu rakaat, apakah duduknya itu istirahat apa tawarut juga? Mau penjelasannya Ustaz. Baik, kami ulang Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, apakah duduk dalam sholat Jumat dengan posisi kaki tawaru ataukah iftiros, dan begitu pula dengan sholat witir yang dikerjakan terpisah dua dengan satu, bagaimanakah cara duduknya, apakah duduknya tawaru atau iftiros? Silakan Ustaz. Manfaat sekali dari Bapak yang ada di Sulawesi Selatan ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, mengenai pertanyaan tadi, duduk sholat Jumat, yakni sholat dua rakaat, ya sama dengan sholat subuh juga, atau sholat-sholat sunnah yang dua rakaat, atau termasuk sholat witir misalnya satu rakaat, bagaimana duduknya? Apakah tawarruk atau iftirash? Ringkasnya, duduk sholat tawarruk itu seperti duduk sholat tahiyat akhir, yang dua kali tahiyat, ya. Adapun iftirash itu seperti duduk tahiyat awal, gitu aja. Ya. Maka jawabnya dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Ya. Untuk masalah sholat yang cuman satu tahiyatnya, ya, pendapat dari mazhab Imam Ahmad mengatakan duduknya adalah iftirash. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan ini berdasarkan tekstual dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mazhab dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa salat sunnah atau salat-salat yang mengikuti duduk tawarruk, ya, maka dia dengan duduk tawarruk karena dianggap ini adalah tahiyat akhir sama dengan salat yang dua tahiyatnya. Ini juga pendapat yang didukung